Dekat-dekan, dekat-dekan, hatiku dekat-dekan. Anarinkan nih, aku tunggu kabarin. Orang irotik, aku rang legewo. Apa bener siramu kuis pisahan? Hatiku